dengan penuh ikhlas, pasrah diri pada Ilahi. Semoga diampuni semua dosa kita di hari Lebaran. Lebaran, Lebaran, Lebaran, Lebaran. Hari ini Lebaran. Lebaran, Lebaran, Lebaran, Lebaran. Di akhir bulan Ramadan. Bersatu dalam gema takbir Lebaran, siang malam penuh ikhlas, pasrah diri pada Ilahi. Semoga diampuni semua dosa kita di hari Lebaran. Dalam gema takbir Lebaran, siang malam penuh ikhlas, pasrah diri pada Ilahi. Semoga diampuni semua dosa kita di hari.